lakin mu'minu ba'adikum terang lagi. Wa amar rojil usani ini. Nomor songolat. Isratul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar rojil usani. Farojulun yakunu kudwatan fil ilmi. Bihaitu ya junnasu ilaihi. Fi amri dinihim. Libayani haqqin. Au raddin ala muftadi'in. Au da'watin ila khairin. Au bikaulin ahnahwi dhalik. Fala ya sa'u misla hadar rojuli al-iqtizalu aninnas. Balian suibu nafsahu benahum nasihan likullahi ta'ala. Zaban antinillahi ta'ala. Mubayinan li ahkamillahi ta'ala. Fala qatruwainaan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qol. Iza zuharatil bida'unfu wa sakatal alimu fa'alaihi la'anatullah. Hada idza kana bainahum wa idza kharaja min baitihim fala yajuzu lahu aidan al-ittizal. Wa amma ar-rajulu tsani, iki kula terangno kula manani rene. Anang sing kedua, utawa posisi wong sing kedua dari berbagai kategori manusa sing dibakati Imam Ghazali. Iku farajulun mongko ana wong lanang utawa wong. Iku ono kang ana sapa rajul iku kudwatan iku dadi panutan fil ilmi ing dalam babakan ilmu, ing dalam bab ilmu. Bihaitu yahtaju sekirane butuh sapa annasu so ilahi maring rajul fi amri dinihim ing dalam masalah agamane annas oleh dibutuhno libani hakin krana jelasno siji kebenaran siji barang hak aurat denoto tentang ala mubtadiin ing atase wong sing nglakoni bid'ah au da'watin uto aja-aja ila khairin maring kaapian. Oleh aja-aja bifi'lin kelawan perilaku au bikaulin to kelawan pengucapan au nahwi dzalika to swadane mengkono-mengkono fi au qaulin. Fala ya sa mongko ora sah, mongko ora oleh. Mislah hadar rajuli swadane kilah wong lanang apa al-itizalu apa terpisah anin nasi sange manusa. Balian sibu balik ngangkat sapa rajul to mendirikan diri sapa rajul maklumatkan diri sapa rajul nafsahu ing awak dhewe ne rajul benagum antarane annas oleh mendirikan diri nasihan hale nasihati li khalqillah taala ring makhluke Allah taala zaban hale wong sing bela anti nilai krana agama Allah taala to maring agama Allah taala mubayyinan tur jelasno li ahkamillah maring pira-pira hukume Allah taala. Fala qatra wa'ina mongko teman-teman riwayatna kita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahukal iza dzalikane wis muncul wis ketok apa al-bid'ah pira-pira bid'ah tatanan sing menabrak agama. Tatanan sing menabrak agama nek wis ketok wasakata lan diam sapa alim mung sing alim. Wong alim sing meneng fa'alaihi mongko wa ing atase wong alim sing meneng sing tidak ngambil aksi ngambil langkah la'natullah tentok la'nate Allah. Wontesane wal malaikatu wan nasi ajmain. Hadza utawi iki ku iza kana nalikane ana sapa rajul benahum ana antaraning manusa hidup di tengah-tengah masyarakat. Wa iza kharaja nalikane sapa wong mimbainihim utawa mimbaitihim saking antaraning annas, omah-omah annas. Fala jisu mongko ora wenang lahu kedhi rajul aidon kan maneh, apa le itizalu apa ulah. Walakat hukialan teman-teman den riwayat napa ngene, annal ustad Aba Bakrin bin Faurq rahimahullah. Iku kodai nejo sopa Abu Bakar bin Faurq ayan farida yang yento insirot yento nyepi sopa Abu Bakar bin Faurq li ibadatillah krono nyembahning Allah oleh nyembah Allah anin nasi terpisah sangka manusa fabena mahuwa mongko antarane utawi Abu Bakar bin Faurq rufi ba'dil jibal yang dalem segini pira-pira gunung pas delik uzlah teng gunung itsami'an dumadaan krungu sopa Abu Bakar bin Faurq sautan yang suara. Yunadi kang undang apa sautun ngene ngekeki peringatan ya Aba Bakr. He Abu Bakr. It sirta nalikane dadi sira min hujjatillah saking pira-pira jaya Allah taala ala khalqihi ing atase makhluk Allah. Kowe saiki wis dadi hujjatullah, dadi orang sing dadi hujjah Allah ning makhluke. Malah tarok ta malah ninggira ibadah Allah ing pira-pira kaulane Allah. Faroja amangka bali sapa Abu Bakar bin Faurq. Wa kana lan ana apa hadza ikhlas sebab ana ikabab suhbatihi Wakana lan ana apa hadza iklah kejadian hadzal waqi' kejadian iki to hadza sabab iku sababa suhbati iku dadi sebab kumpule Abdur Abakar bin Farok lil khalqi maring makhluk. Wa dzikira lan ten sebut li kedengson apa crita ngene Makmun bin Ahmad utuk Anal Ustaz Aba Ishaq rahimahu wa ta'ala. Saat temne Abu Ishaq rahimahu wa ta'ala. Iku kola iku dawa sapa Abu Ishaq. Dawa li Ubadi Jabala Libnan. Maring piro-piro ahli ibai gunung Libanon. Libnan itu Libanon. Abu Ishaq wong alim ngomentari utawa dawi tiang-tiang sing uzlah. Sing nyepi teng gunung Libanon. Didawi ya akalatal hasis. Ya akalatal hasisihe wong-wong sing tukang mangan suket. Mangan rerumputan. Iku uzlah. Kowe ku ibadah mangan suket pitarok tu meninggal sira kabeh umat Muhammad den ing umat Kanjeng Nabi. Di wong saleh ndubelek kok nak kumpul wong men maksiate. Tapi akhirnya umat ditinggal fi aid mubtadiati ing dalam tangan-tangane ahli napa bidah. Wastagholtum lan sibuk sira kabeh ana ing dalam kene di akhlil khasisi kelawan mangan suket. Tu padha matur sapa Ubadu Jabali Libnan terus do matur lagu maring Abi Ishaq. Inna la naqwa ala suhbatin nas. Inna sak temne kita la naqwa iku ora kuat ala suhbatin nas sing ngatasi ngancani manusa. Wa inna ma atong sine paring ka ing sira sapa Allah Allah kuatan ing kekuatan. Nak jenengan kumpul manusa ya Allah sampean kuat. Mulane falazima mung kewajib ka ing panjenengan padhalika mengkon-mengkon kumpul manusa. Nak kula wajib delik ora kuat. Fasona apa mongko ngarang sapa Abu Bakar dadalika tak usah ikhlas kejadian kita bo ing kita Abu Bakar al-Jami' kang jamek kang ngumpulno keterangan al jami akang jamek kang ngumpulno keterangan lil jali maring masalah sing jelas wal khafi lan masalah sing samar wa kana lan ana sapa Abu Ishaq lagu maring wong akeh niku Ubadu Jalil bin Radhiyallahu anhu ma'a ghuzarati ilmihim sumertane langkane elmune ikilah Ubadu Jabalil bin al amalul jamu apa ngamal kang agung panadzur lan pandangan adhakik ingkang detail fi sulu kita lekil akhirati ing dalam dalan ngambah akhirat. Sajane kula maca mulai kok dhuwur tapi kuwatuhen sesat dadi ra bisa. Ini bahaya tenan nak tak waca. Ini walhasil niku bahaya tenan. Wong kula sing alim bahaya apa menah sing ora alim. Bahaya sesat tenan niku. Lah niku kula mukadimah iki. Kitab ini kitab Minhajul Abidin. Ini pas soleh bapak niku kula tumbas mbuh pinten wonten nak saya kula suka no tiang-tiang kulo wajah pas malam ni, jadi kulo larang jadi ngante komari. Oh, pun nak tamu ado, nak rezeki berkat terapantes. Nak tamu parak di barno pantes. Jadi sniki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namine kitab Minhajul Nabo Abidin. Ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan uzlah. Jadi ini dikarang teng alas. Sekarang kemudian. Jelas orang ini barang dari itu. Ngarang ini dua, dua umur Tuhan Yesus malah raka-raka-raka. Malah tersotok. Ngeten kalau terang lagi. Dalam teori ilmu kewalian, ngeten. Ketika zaman itu wis rusak. Sebenarnya rusak apa enggak ya teori zaman itu sama. Ya. Mesti ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan apa? Uslah. Karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apik tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini ku diisi iktikaf dan nampak jamaah. Ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Ojo sesat tauhid iki ciri ilmu. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tak terikat masjid, tidak terikat gun pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada imam hasud sing mendirine bae sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoboan ning masjid. Nah, terus ndak. Itu ada cerita paling ekstrim seorang li dia juriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah di Masjid Haram, niku sing ora tak waca. Itu dia tuh dalemnya sofa ya, dalemnya Nabi Zikok, sing dalemnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda, dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu, engkar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram, bergejari ke Alfi sholatin, malah orang kita tahu apa. Ya, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya, Imam Ghazali tidak kuat, ditantang debat, muhawarah ditantang debat. Mbah, pasti alasannya nopo, jadi kok ratau nopo. Jam ada jenut tu kan, saya tu bodoh sesaat ya, tapi ramai. Ya jenut, mau pulau mawon solat, pulau singalime kan, je solat, je jamaah, tapi jadi makmum kan. Pulau tu bodoh pulau jadi makmum. Apa? Terus Mamu Jali dijawab, aku Dewi Ani ini kilo ibadah di makmum di Masjid Haram, karena bahaya nyelamat noatiku, nak kumpul wong-wong ra jelas iku. Malah akeh dosane. Tinimbang aku jamaahne Masjid Haram. Terus Imam Ghazali ku protes, "Icek ra percaya, Den. Gak marem, Den." Jika dekne ngarang kitab iki termasuk faktor iku, terus dekne ngarang, "Yo nak uzla iku yo ning dhuwur gunung sik kira-kira Jumat ku dipanggil ra krungu." Dadi dekne betes. Nak ning pinggire wak nantang perkara. Dadi Imam Ghazali ya kacau. Wong tetep ra percaya, Den. Akhire ku maksude nak niat uzla iku nantang perkara, nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sih. Sini. Jadi Imam Ghazali gak solusi. Nak uzlah gue gunung. Yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial. Sini ada uzlah gue pantes. Nah, ketika dia uzlah pantes itu sana pertanyaan. Iku mau koyok cerita neng Jabal Ali Bilan tadi. Orang-orang soleh uzlah gue gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya apal Quran, apal hadis, terus seneng isaru karek markan maklar agama ni. Mulane dinyak sing tukang ibadah. Kau enak-enak ibadah neng umat kaji Nabi. Buat tinggal diulang gendogen. Gendok-gendok. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik, selamat tongkol dosa, tapi di sisi yang lain ngembaro mati kaji Nabi, yang gendok-gendok. Pacane terjemah, geger ini FM gak karuan. Nah, yang pacane terjemah, geger ini FM gak karuan. Ngono tukang ijtihad. Islam kudu suga. Mereka peringkan wong-wong haji. Wong iso haji mesti wong suga. Nak ngono Islam yang ngongkon apa? Suga. Ini mengeraro agama. Jadi apa Islam ngongkon kaji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Nak wis juga di ngongkon kaji. Nak kirit kon sabar cangkemmu ra tau ngaji. Uang nak ra tau ngaji le goblok ora barbar. Ngene lho Islam iku ngongkon ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ra ono ning Quran manusa tak gawe kon kaji ra ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kere ibadah sabar. Iku rukun bareng ra tau wajib. Malah nak kepen kaji to. Mergo mesti tomak ngincer wari. Malah dosa. Dadi keliru misalnya orang ngambil kesimpulan wong Islam kon sugih, buktine dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Ibadah iku nak sing alim ya mulang. Nggih, sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing melarat nggih napa? Ya sudah begitu. Umpama sing mlaku nek kitab kaji bahaya betul. Islam ngawur tenan karoan melarat dikon napa? Kaji. Bahaya. Padha wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang ya bahaya. Pepe mulapet wong bodho mulang ya nyesatno. Nek sing bodho nggih napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do uzlah ning dhuwur gunung, nanti kediane umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilmi. Sehingga uzlah sebagai orang alim itu dosa, haram. Terus ada solusi, tapi nak jagungannya wong alim mbek wong awam kan mesti ganjel. Terus Imam Ghazali gak solusi, wong kumpul wong pedak mulang, pedak jamaah, ya sudah pedak-pedak gitu saja. Dan itu saat tiru betul. Kalau wingi bapak cek hal teng sarang nggih, kalau ketemu pas mulang baru ngimpun. Wis terkenal kalau nak mulang enak tapi nak ditamani ra enak terkenal. Wis masyhur, kalau umumno tenan. Nah misalnya kulo ora mangkel bebek tamu, tamu ya kurang ajar tenan. Wong kulo niku wong alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Bak dongane mandi paling banter ya. Kepen haji juk sebuah haji ni mabrur. Haji mabrur ora usah donga, kowe ikhlas bar. Mau sing suka kepen tambah nopo? Oke, sing kepen sing kere kepen suka kere dik suka ra kesampaian. Aneh-aneh wae. Dadi tamu ning kiai ku kacau. Nopo? Kacau. Ngene kulo tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoki. bagian umum kok sudah sih bagus. Padahal sampai bintun pasti biro. Iku sudah sepak, tak sulit sepak. Nata kak aneh ngono kelas tenan. Nah, tapi orang ngarah, orang nganti mikir kok ada orang. Rafaro endasis ngelur. Mereka kalau cerita, nanti ketemu. Ini aku tak cerita wali, sih masalah lah. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang gak pernah benar. Tapi ojo sampean kiasno zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah itu dipaniati Abu Jahal sih. Termasuk Said Abbas, pamane Kanjeng Nabi. Nggih, niku ono aja salah paham. Rungokno tapi aja salah paham. Lama sekali Ka'bah itu diurus oleh paman-pamane Nabi yang masih kafir, utamanya Said sinten Abbas. Dan Abbas bae Abdul bin Abbas, termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah sing jenenge nguasai Ka'bah. Pemene dadi imam. Sekedar salat di pinggir Ka'bah itu dibroki teletong supaya Nabi tidak salat pinggir napa? Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Hingga ketika Nabi ku bangga be iman. Ini rumah nontonan. Nabi ku lucu. Nabi be Siti Nali bangga mergo napa dadi wong mukmin. Wong mukmin itu orang yang mendisisikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dene ngerasa wujude krana diciptakan Allah, lahire krana diciptakan Allah, engko mati ya balik ning Allah. Dia dialek gitu terus. Duwe nyawa ya kersane Allah, iso mangan rezeki kok Allah, iso ambekan ya rezeki kok Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan udah dadekno wong khayal fantasi, wong lamun secara fisik zaman iku ora ana salat limang wektu, secara fisik sing dinali kluyalku yo nisikok, sikok cara kene gang-gang. Gang-gang Mekah. Kanjeng Nabi ya padha baturi wong dinali bek Kanjeng Nabi misal. Lah sementara Sayyid Abbas iku ngurusi Ka'bah, termasuk ngemuli Ka'bah, kiswah itu dikemulin. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak, sudah zaman dulu, termasuk orang jahiliyah juga haji, meskipun dengan cara jahiliyah. Niku tiap coroki sudut-sudut mau masuk Mekah, niku disukani sumur-sumur supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik Sidin Ali mau geremang-geremang kepengen gaya sumur, raka sampean ini mereka sirih. Sampai Nabi dihibur, seli niatul mu'min, khairun amalih niatok, wabik dibang nopo. Makoni soe, lalu terkenal hadis niatul mu'min khairun nopo min amal. Iku dhisik nasihat Sidin Ali men niatok ora kesam. Apa ngurus Ka'bah dari Baitullah yo ora kesampean, mergo sing wasai Abu Jahal. Iki rungokno tenan. Ben sampean roh bedane wong alim mek ora wong alim. Wala hasil terus kan Sidin Ali tak kok Said Abbas lha yo leli iki kok bangga dadi pengikut Muhammad sing mbagakno iku opo. Nahnu naskil had. Kita iku wong sing nyirami, sing fasilitasi pengairane wong sing kabeh haji. Wanak sil Ka'bah, kita iku sing makai Kak. Pokoke walhasil mereka bangga. Ning rungokno tapi aja salah paham tenan. Nah, salah paham fatal. Terutama kabeh ya ngamuk. Sayyidina Ali mesti takoi, ya aku bangga mergo aku iman billah. Ka'bah rak trimo Baitullah, Masjid Haram ya trimo Baitullah. Aku iku urusanku langsung mbek Allah sing bebas nggih napa? Masjid. Tapi urusan mbek Allah kan gak ono sing roh. Tapi nek urusan mbek Ka'bah kan ketok mri ripat. Lho niku lucunya ini sampean rungokno. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan iman. Ini tegene ayat aja'altum siqayatal haji wa imatal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Iki jare pangeran laes tauna intawah. Mosok trimo ngurusi Ka'bah, trimo ngurusi wong haji, mbok bandingno man amana billah wal yaumil. Ora ngarah banding mesti utama sing iman. Mergo dhisik pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti napa? Kafir. Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ora pengurus Ka'bah. Iku dhisik tau dibandingno. Laes tauna intawah iku ora ngarah kembar. Amalane pentingnya asbabun nuzul. Umpama kita iku ora roh asbabun nuzul, ayat itu janggal sekali. Mosok pengurus Ka'bah dibandingno mbek wong iman. Perbandingan yang kontras. Ya perbandingan sing napa? Kontras. Kalau balene ayat iki, aja altum qayatal haji wa imaratal masjidil haram. Aja altum ana to bandingno sira kabeh. Sika ya tal haj ing wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billah wal yaumil akhir. Kaya wong sing iman billah wal yaumil akhir. Iku jare pangeran ditutup laes tau ora intepo. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman lan jihad itu tetap agamu darajatan inda Allah luwih dhuwur derajat. Niku rungokno ten. Nanti ini terkait uzlah juga. Nanti sampean akan tahu terkait uzlah juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi telah setahun. Niku dekat Ka'bah raiso nikmati sholat tengkak. Niku rungokno ten. Tapi ilmu ini gak boleh terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj niku namung sempat diubah teng Zamzam. Itu diambilkan air oleh sinten Jibril, fitosten nggone Adam Mas. Ngumbahnya itu fiti umihani, tengene beti sinten umihani. Sehingga minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Umi sinten Hani. Berhubung Nabi ra iso nguasai Ka'bah, wong nabi-nabi ora kenal Ka'bah, kenal pangeran, terus Nabi malah ngendikan, malah diduruk bisa dipahno tauhite. Ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Kabeh bumi iku napa? Jebar saiki. Alarana. Serasi tono sit haram iku ju'ilat lanal ardu kulluha napa? Masjid. Lah serasi saiki masjid. Atok ning dindi duwe masjid menitan. Salat. Lho mboten iki ben rokok ujug-ujug kene usah. Ning dhuwur gunung ya masjid omah elek ki napa? Masjid. Dan itu dawai Nabi betul. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidah. Ben, sampean percaya kula bora, tapi sampean kok roh ngaji kula benroh sampean. Kelas ngalim kula benroh sampean. Maksudnya roh rapi sombong-sombongan. Ben nak sing difaham salah dilurus no. Semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang yang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud ning Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan, ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman telah tahun di Mekah tidak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amana billah wal yaumil akhir. Paham ya? Ini pernah ada satu cerita. Saat ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain, karangannya Imam Suyuti dan Imam Mahali. Itu ditafsiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida nawah lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Itu trennya rata-rata itu kan wa annal masajida lan sak temne pira-pira masjid. Iku lillah kagungane Allah. Fala tad'u mongko aja nyembah sira ma'awurtane Allah ahadan ing wong suci. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan tidak gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Masjid itu milik Allah. Maka kalau kita harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah sekali. Yang benar adalah sajadah yasjudu sujudan wa masjidah. Dan dalam posisi masjid. Posisi apa? Master. Sehingga nanti fakta freknya kelihatan benar. Wa annal masajida lan sak temene kelayakan sujud. Wa annal masajida sak temene kehusan sujud. Iku lillah mau kagungannya Allah. Makanya fakta freknya berhubung sujud mau kagungannya Allah. Falatat umma Allah yahada mulanya udah sujud nih wong liane. Ini tidak nunjuk bangunan. Buktinya terus hanya fakta frek falatat umma Allah yahada. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid milik Allah, melane nek aku salat ning masjid. Kan begitu. Paham nggih? Lah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman ning Mekah itu ndak sempat mati Masjid Haram dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Madinah itu baru tahun ke-8 iku iso nguasai Masjid Haram. Melane sithik niku dendam. Gondekne iku tau kalah dadi pengurus takmir Ka'bah. Mulane pertama Fatu Mekah dekne golek juru kunci. Utsman bin Tuha tukang juru kunci. Gedekne mangkel tau imane dibandingno mbek tukang kunci napa? Wah, golek dijupuk paksa. Wis saiki kowe serap pengurus masjid sing ngurus aku. Lah pangeran iki yo seni. Wong ngempet kepengin salat nang Masjid Haram 13 tahun ditambah 8 tahun nggih, 13 tahun ditambah 8 pinten lu? 12 tahun. Lu ape kaul nguasai malah ketika Sayyidina Ali berebut berhasil jubuk kunci apa? Ka'bah. Malah turun ayat innallaha ya'murukum an tu'tul amanati ila aliyah. Ora iso li. Pengurus kunci Ka'bah tetap anak turune Bani Saibah. Lane ning gone awal Ka'bah ana babu Bani Saibah. Ora iso li. Saiki acane gremeng dekne. Wong ngempet telak pinter 30 tahun. Lah tapi kok sampe grepeng mbek pangeran. Dikano, ya mbek grepeng lah napa? Lah iku lucu jeneng Nabi, mestine kan jeneng Nabi kan ketua takmir. Sayyidina Ali mestine minimal wakil. Lha niku kuncine dikeno. Dikono male mbek Utsman bin Affan terus balik ke Madinah. Kuwabeh sahabat papan atas balik sampe temen. Jadi mulai riyen pengurus Ka'bah ku ora tau wong papan atas. Nganti sak niki. Lho rasa iki wis ana metu putune Kanjeng Nabi wong alim alama iku nak salat kok pojok. Ora imam masjid. Haro. Sayyid Alawi Abi Sayyid Muhammad dhewe numae teng aslul Ka'bah teng asli sofa kula nembe kono ate kula cek. Ku mboten pengurus Ka'bah. Dadi anak putune Kanjeng Nabi ku ora pengurus. Dodol sing alim karo anak sira alim, sing alim maksude. Nah, sira alim tersingkir sadune iki sing alim niku tersingkir. Amulane terus rata-rata keluargane Nabi gedeng Wahabi niku lho cerita silsilah. Ku mbah ya tersingkir. Terus anak putu kok napa? Tersingkir. Lah Nabi tersingkir cara kelar ono. Wis tersingkir dhewe. Mboten ben ra sejarah. Lah kaya apa misale kita wong alim terus ibadahe terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu malah lara. Wis ra iso nguasai Ka'bah. Ora iso nguasai masjid kuwi ning omahmu ora dadi masjid mugo kelon ae bojo malah lara. Lan jare kanjane pi jogeman omah dadi kuburan. Salat sunat iku ora sunat ning masjid, sunate teng omah. Kuwi ning masjid kuwi ngono iki. Misale mbam wakaf tanah, jebule anak putune ora pengurus takmir. Jebule sing ngimami wong liya mlepuk wisan ngono ya kuwi mangkel. Dadi jamaah mek ngempet napa? Mangkal. Engkau kau yang ngerasa lu yang ngalim, imam era pecus cuma mangkal. Aku ngalim gak imam kuno. Pokoknya kuat kumpul uang, napa? Lah akhirnya ono cerita uang nekat begitu harap aku gak gelem jumatan. Tapi aku perkara dari Imam Ghazali. Mungkin aku berlebih, berlebihan. Nah, niat uzlah so kita meri, meri pak. Ya tapi udah ni barang terus lah. Wah repot nane. Uang kulo mawon buat nanti imam itu. Teng pondok kulo buat nanti. Teng masjid buat nanti. Duka jeng benak. Mbon pun dieling no pangeran gitu lagi imam ini nak derek. Eku lah sering sampai imam imam kesiri ni apa ragil imam. Orang mengalih mes buk siri rasa betakon. Orang mengalih mes buk nobo siri rasa betakon. Kini loh saya ini traumanya. Ini sebagian alasan saya ini trauma. Sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makrot tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu. Mau tenan makmum sing ora sejen. Sejenis. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi di saya pernah dilan di Pundong situ juga di beberapa tempat tuh teng masjid kalau sholat ya mum saja itu ada kelompok enggak mau makmum ya dia sholat sendiri alasannya dia tidak yakin imamnya nopo sah. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim, secara waktu saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja itu tidak problem. Saya enggak bahasa Indonesia, saya tidak pikir. Untuk menunjukkan betapa waktu itu penting, makanya saya ditanya orang-orang, Gus, kenapa jenengan wong alim gak tau ngimami? Aku nak sekedar tahu ya tahu, tapi nganti saiki kula teng bodho kula dereng ngimami. Tapi kula janji be santri kula kapan-kapan nak mati utang ngimami. Kapan? Iku wae tak mulai subuh sik, bar iku subuh be magrib, tapi kapan-kapan mbok kapan ngono. Gini lho. Ini cerita dalam hukum fikih. Ini cerita guyonan. Tapi nyata, nyata dalam dialek fikih. Jadi adzan be dadi imam afdol di. Kabeh ulama sepakat afdol. Afdol apa? Jadi statusnya muadzin niku ambek imam niku dhuwur muad. Mergo imam ora ana dalile. Sing ana dalile muadzin iki waman ahsanu qawlan mimma illallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Padahal sing bungok-bungok hayal falah iku kan muad. Jadi kama ijma sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah. Adzan lebih afdal dibanding dadi napa? Imam. Nah ini cerita tentang syarat-syarat diterno. Biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga. Nyatanya Kanjeng Nabi dadi imam, sing azan trimo Bilal wong kulit hitam. Berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang napa? Afdal. Tapi nyatanya Nabi kan enggak ada riwayat tahu azan. Sing azan sinten? Bilal. Dari ulama sing dakik yo pinter, lha pinter. Nabi ku sayyidul awalin wal akhirin. Nak nabi ku sing adzan niku jamaah ora sedo fardhu kifayah. Yo ora sedo sunat muakkadah fardhu ain. Ku sing manggil Kanjeng. Wong kanjeng nabi umpama wong rewejo gak gawe neteh. Penting ora penting nak sing utus nabi dadi wah. wajib. Ora iso nabi sing utus, menak mboten ya Rasulullah gak iso. Maksudnya barang ra penting lah, anak nabi sing nyuruh kan dadi napa? Wajib. Ora iso nabi mutak. Ya Rasulullah kesekinane mendesak nanti-nanti saja ya kan gak bisa. Sebab niku nabi ra oleh adzan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam. Nah nabi napa? Adzan. Perko itu sunat, jamaah kan itu sunat. Tapi perdu napa? Semacul kudu leren, sing loni bojone kudu leren, pokoke kudu leren. Itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mas dari lho niki pokoke yo nak kuwi kitab-kitab gedhe lho. Niku ulama sing wani guyon wong alim-alim. Lho, kula sering guyon. Apa wong alim kok wani guyon nak wong ra pati alim nak mulang ra iso guyon, wong ra alim iku wis meruntus. Maca kitab wis meruntus. Susah iso go guyon. Golek makna golek jare guyon piye? Ngadepi tau bingung. Lah nek wong alim kan masalah teke selesai. Dadi iso guyon niku sirine kenapa nek wong alim iso nek ra pati alim ra iso. Lah Mustofa rokir kok mesti kicak. Golek lah pati tau jujur tapi guyon piye? Iki masane fudhe ta fadil. Iki rong patan asok. Pemenan Akitab Jibra ilang. Wah, salah. Anak aku mau cerita bareng khotib amin nganggo teks sing wis ana, wis nom-nom didelik to, wapok tenan. Sel wong alim yo tenang ae. Beneran cung khotbah ora ana cung malah iso cepet. Lha tenan. Jadi ini kena hitung-hitungan, rata-rata orang alim, yang alim sing tahqiq itu ya biasa guyon, karena dia punya banyak hazanah. Lalu itu Imam Nawawi itu, yang ngarang majmu' itu, kitab gue, rong puluh jilid itu. Wong kula wingi itu bahasa Arab Bukhari, 1 juta itu ngantus. Ini Sarah Nawawi, 2 juta itu ngantus. Ini kaku hati itu, rong puluh jilid. Itu nak diisi serius tak, rubber. Kudu ada apa? Iya, ini cerita itu. Umpak mau kanjeng Nabi ku ada. Bantan-bantan kok ngibat nusinten kanjeng Nabi. Iya, karpe. Nabi ini delok-elok. Jadi mereka, kena apa sing adzan cukup Bilal. Mereka, umpama sing adzan kanjeng Nabi, itu jadi fardu. Fardu ain. Mengenai kados kula niki, lah saat ini presiden ulama itu warasatul anbiya. Misalnya kados kula itu kecangkeman. Cung gak ada teh, tetap orang tabrak-tabrakan. Meskipun gawe teh itu tidak men. Mengenai kiai itu haram kecangkeman. Mereka bahaya. Misalnya kiai lagi nuruti nafsu. Cung omahku ke bunga, ke taman. Santri ini tetap tabrak-tabrakan. Kasih repot nak kiai ngrumat bulu santri disentak perkara ngrumat. Mas kurang mbok pakani goblok. Repot waduh repot. Sakjane trimo bulu tapi sing ngongkon kiai ini. Tetep santri tabrak. Tabrak. Mulane kula ora tak gawe Gus jenengan iki kiai ora kuwi di sapi ta udah sangga kuwatir nak ngampus santri perkara wedhus. Lu ayo. Kiai sing rumat bulu sing rumat pedus nek kiai ngalim lho nek kiai ra ngalim kan mungkin hatine ngrasani wah matane blobor ngongkone banter. Lho misale kula duwe pedus terus telat mangan udise buka puasa terus ngamuk rugen lho gobloke rugen rumat pedus ngene ra pedus berarti ngrumat mukmin insan insan itu afdol minal hewan. Dia mukmin perkara ke itu enggak boleh terjadi. Mulane nabi ku ora oleh di dunia. Sejarah nabi ora oleh di dunia. Apa nabi di dunia banyak mobilis bubar to urung goblok. Mobilis yo pakira to urung repoten. Lho dawuh nabi titah lho. Lho kale dawuh nabi titah. Dadi sing ruhin mbale lho. Ruhin hari ini membantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara kon kumat wedhus gak gelem repot. Malaikat nyatete yo repot. Bar Rasulullah Sayyidul Awalin mau perkara ngurusi. Nah, itu kan lha iku sirine kena apa nabi ra di dunya paham. Tapi kiai niru iki mriyang. Yo buta kiai iki nek kata dusku lho ora pati di dunya ngono. Cuma kalau yakin nak orang pantas wong alim ora durusi pangeran. Lha dadi kula nak doang Gusti dia melarat mon kata. Boten sak jenengan tambah. Ora doang. Kula nak doang wis pokoke manja ape pangeran. Mpo nek Gusti mu tiyang melarat niku mon kata. Boten sak jenengan apa? Kula niku wong alim pegaweane mursi. Kula teng Bojonegoro mulang teng omah mulang teng sarang mulang teng jeneng. Lah kula niku mulang. Kula donya ku ora pati ro. Ya ampun, cuma ini aku keluar tetap roh, aku gak marah kah? Nah, ini aku keluar roh tenan. Waktu itu, saat ini apa? Lha niku mandi kok lho mandi. Kula ora tau njuk juga tapi ora tau melarat teman-teman. Mas ben men ya mohal wong alim ora ngarang. Ora pantes wong alim suge teman-teman bingung nama malaikat. Ya karena itu tadi. Nah aku dhewe wedhus di pitik, iku ngamuk santri perkara orang rumat pitik, orang wedhus. Padahal nanti perintahnya kiai mendua pemenang cara taklim muta'alim, wah kiai itu nomor loro dari wong Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, guru itu Tuhan nomor dua. Dari guru Tuhan nomor apa? Mas mati nomor. Tapi tenan, Jawa Timur kebablas. Aku lho ingin kan perainan teng keluarganya bujo kulo. Ya kulo anak kulo rombongan tak mobil itu. Wah ini nabi wong ngalim, wah sentek tenan, sentek ngamek oleh hormat ini. Itu ada satu masjid besar yang ndak yang hadir hari saya acara rejeban itu kono. Wis suwan kula wis ndang mriko sithik teko-teko jenengan Gus wong alim kersane barokah. Ya aku pertama ngrayu-rayu saya tak suwun tak wedi tenan nek wong jatipun aja tak. Lah ya ben barokah aja ngatur wong alim, gambar wong alim mari ra barokah. Kowe ngatur-ngatur aku malah kuwi. Ya ampun mboten napa-napa. Aku ben barokah aja gambar wong alim amin. Masuk ngerayu, maksa itu jenis gambar apa? Itu marahin apa? Gak berapa. Gak berapa, panggis itu nih, ya cocok. Panggis itu gampang. Buat ini cerita, jadi uzlah itu ngoten hitung-hitungan ya. Jadi ini sampean ben ngertos. Nah ini karangane Imam Ghazali. Kemudian masalah uzlah tadi ini yang terkait agama, juga terkait politik. Jadi bandingannya misalnya orang alim uzlah itu artinya umatnya Nabi dibiarkan diajari Islam-Islamat. Begitu juga masalah konstitusi negara. Tidak ada partai Islam yang ideal, juga enggak ada DPR-DPR Islam yang ideal. Sing kecekel ketangkep main wedoan ya pirang. Tidak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir berjuis atau apalagi kapitalistik. Masih mendingan ada DPR-DPR Islam. Kalau enggak malah DPR-DPR beral atau seku. Contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang. Indonesia itu andekan tidak ada DPR Islam sing ngomong etika, meskipun di etika seorang pokoknya ngomongin apa? Etika, pokoknya ngomongin etika. Pernah ada satu usul yang menarik dan rasional, dan itu faktual. Kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya? Indonesia dikayakan Hong Kong selesai. Yaitu kota bebas judi. Dikayakan Amerika itu selesai. Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya canggih. Coba Hollywood dijual, Wong Udo dijual, CD resmi. Judi dijual. Coba tayangan adu tinju itu berapa miliar triliun. Mau ngeduti, tisen. Perjudian di Las Vegas menghasilkan berapa triliun, ada tas bentek piro. Coba kok gak kaya gimana? Pornografi dijual, judi dijual, tinju dijual. Sama, Cina juga gitu. Orang tahu semua, Makau itu kota judi. Coba kalau Indonesia digitu kan kaya, misalnya Bali dikayakan Makau, kota judi. Yang mana dikayakan Hollywood, kota seks. Yang mana? Itu selesai. Karena gak mau mengandalkan bisnis religius. Bisnis religius itu gak prospek. Wes gak adol tasih bali sak tronton untuk dhek piro. Blunda. Artinya karena masih ada DPR DPR Islam, ndak mungkin rumus itu digolkan. Tapi kalau sudah ada DPR DPR Islam pasti di antara rumusnya gitu. Coba pariwisata dekat dengan apa tuh? Orang tahu semua. Orang ke Makau itu cari apa? Ke Hollywood cari apa? Ke Hong Kong cari apa? Kalau Indonesia digitu kan wah cepet kaya. Cobaan saksi seks atau transaksi apa itu judi di Makau misalnya. Indonesia gampang sekali di pulau-pulau dulu. Wong sudah dilarang aja orang tahu semua di sebagian pulau itu sudah miliknya si A yang menjadi pusat apa perjudian. Itu dulu zaman togel itu saya pernah diceritani intelijen. Zaman togel itu per kabupaten transaksi malam itu 2 miliar. Ayo transaksi klabi koko piro. Paham ya? Paham. Belum boten nih. Artinya kalau semua DPR Islam itu mundur hanya karena kebejatan DPR misalnya, malah si Aidil Mub tadi. Jadi ini maksudnya Imam Ghazali itu orangnya sauri-uripe ning ngalah. Tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kumpul manusia. Kalau enggak malah ajur-ajur. Nggih, malah apa? Ajur-ajur. Lo coba misalnya rumus ekonomi terus rumusnya digitukan mau apa coba? Misalnya rumus perbandingan agama. Pokoknya agama keyakinan enggak asas manusia. Ahmadiyah juga disomasi, aliran sesat juga enggak disomasi karena kategorinya hak asasi. Kayak apa? Malah bangsa ini malah kayak apa? punya penemuan sholat bahasa Indonesia kok wong Malang juga disomasi. Orang di Nabi baru juga gak disomasi. Kayak apa? Tapi dengan wong-wong sholat yang gremang-gremang ademo, itu tetap ada kontrol. Mereka serah, wong sholat itu mereka tenang. Biasa marat, mati, bunuh diri barang tenang aja. Mau negara tetap mikir, gak dibuang nekat-nekat, tetap apa? Mikir. Ya minimal, minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruk uang dari bisnis-bisnis haram. Meskipun praktek individu atau oknum, minimal gak, Bali gak dimakaukan, ya. Batam tidak di Hollywoodkan misalnya. Terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakan Las Vegas. Masih mendingan. Makanya kitab ini saya baca, Iza zuharatil fitanu wal bida'u ni fasnya hadis wasakatatil alim wasakatal alim fa'alaihin apa? Lahwa. Ini Imam Ghazali ngendikan, ini kalau wajah malik. Siji libayani hakin aurat bin ala mubtadi'in au da'watin ila khairin bi'lin au bikaulin au nahwin apa? Dalik. Nah nahwin dalik itu saya kiaskan termasuk masalah konstitusi negara. Lo coba gampang sekarang gini, kayak TPQ, TPA, dan beberapa sekolah Islam. Beberapa sekolah Islam mungkin diwari drum band. Sebagian kiai mesti anti drum band karena dianggap alatul malahi. Wesono yan, cawe dok nari, sebagian kiai mesti yakin haram. Tapi umpama ana guru-guru Islam sing mau di situ, malah anane pelajaran nari tok. Ya anane drum band tok. Tapi ketika ada guru-guru Islam diwari dungo, carane turu, dungo carane mangan, kan lumayan. Tetapi kan campur, nari gelem, dungo gelem. Ya lumayan tuh barang apik gelem, gelem elek tuh malah karu-karuan tuh. Mulanya kalau nanti dipisau kaya-kaya, kalau nanti udah tau dipisau kaya-kaya, mungkin nanti. Tapi akhirnya nggak ngaku nih. Ngono pertanyaannya, ten. Zaman kalau di Musara Pekeh, saya ini pensiun, kalau orang batir. Mau kalau ini sahur ibu ibu ini, kalau ini kira istri. Lalu ini kisah nyata. Kalau nanti dipisau kaya-kaya, kaya kok ada, kaya-kaya sepuluh, tapi sesuai dukung kalau. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang dari awal desainnya sudah kasul aurat. Misalnya wong desain rok mini, iku hukume piye? Kan dengan desain rok mini artinya wong wedok mesti buka napa? Wong kabeh kiai jawab haram. Jawab napa? Lha kok jawab pengen lu sing haram ora buka aurat, lu ora bakat desain. Sing didesain desainer ora rok mini. Ya iya Gus nang ndonggle sik dok Gus. Piye rok mini tetap memberi kontribusi tapi aur lan aku dibuka pisan. Lunda kan piye wae sing rok mini yang didesain orang itu kan desain melok memberi andil nutupi aura. Kok iso diharamno? Lho kalau buka aurat haram kita sepakat lho, sampean jangan salah paham terus. Buka aurat tetap nomor. Tapi rok mini itu memberi kontribusi ikut nutup. Lho saiki nak ngeten, Mbak. Lah mulai setuju nadiran haram kan nyoblok haram. Mikir nadiran haram no kan nyoblok. Wah, kok aja ngono lah. Kan kalem seniman rusak donya. Wah, aja ngono, Gus. Lho ora niki maksude crita padha tekelek aku yo meneng ngono. Lho ndak memang masalah ngoten repot. Kalau sekolah-sekolah modern tidak diisi dungo, tidak diciri acara-acara agama, meskipun ya temu saya katakan tadi. Malah tidak ada, umpama saya ini guru agama ini mundur, mereka mutung ada tarian, mutung ada derben. Terus ajaran ini mau derben sampai tarian kan? Iya betul. Ketika dia mutung, mesti terus dari malaikat mau kok cerita Abu Bakar bin Farouk, lho delok kok tinggal kue, malah rano ngaji belas, malah derbenan, toh. Lah, sing mari derbenan tok kowe mutung, ora malah nyoro dene. Wis mutung disalahno pangeran. Yo ora kudu betah ning kono. Gremang-gremang lah kudu nopo. Kados kula nene dadi wong alim kadang nggih gelo tenan kadang. Ora umat-umat rajilah iki kadang nggih gelo. Lah tapi nek kula mutung terus mulang misale rohen blober kabeh, malah ora karu-karuan. Lah hukum tuh kayak gitu, makanya di kaidah fikih ada al-maisur layas kutu bil maksur. Sesuatu yang mudah, ya lakukan saja, jangan nunggu ideal. Mulane bandingane masalah rok mini ngeten, misale ana wong wedok udo blejet. Dia ndak menemukan pakaian kecuali rok mini. Wajib make apa ndak? Wajib, karena itu yang bisa dipunyai untuk nutupi. Lah tapi nak pertanyaane, di pakaian berikut bek rok mini nggak rok mini, mesti haram toh. Lalu pertanyaannya orang hukumnya desainer rok mini ku piye? Ya kan repot, sudah hukum pakai macam repot, macam, macam orang nakal. Kabeh dua orang nakal, jadi ulama riyen lah pakai bantah-bantah dia orang nakal. Engko sampeyan tak crita perdebatan-perdebatan ulama sing nakal masalah hukum fikih. Niku nggih kuwatah. Terutama masalah nikah. Niku rungkenan. Saya kemarin tuh ketemu beberapa kiai masalah nikah. Ini kan rame di Madinah. Itu sebagian orang Madinah sudah tertarik Syiah. Padahal Syiah itu enggak mungkin mesti nyari di Madinah. Enggak mungkinnya begini ya. Orang-orang Madinah itu rata-rata zuriatnya sahabat Ansor. Niku ngono nggih. Zuriatnya sahabat Ansor. Dan ciri khas Syiah itu sabul an Ansor satu khabah. Nggih. Ciri utama Syiah itu kan tidak menghormati sahabat. Bagaimana mungkin orang Madinah tertarik napa? Syiah padahal mereka durianya para sahabat. Harusnya kan benci karena Syiah tidak ngakui jasanya napa? Sahabat. Ini rumah anak tenang. Itu teman-teman saya yang mau di Madinah sekarang sebagian orang Madinah sing goblok-goblok sing awam itu Syiah. Ya karena sebenarnya bukan karena hujah ilmiah, dakwah ilmiah, karena Syiah kan ada bonus mut'ah. Ada bonus napa? Wah, enak urusan kau mesti menarik. Urusan kelon mesti napa? Jadi Syiah itu membolehkan kawin kon. Sehingga keresahan di Indonesia. Kenapa NU itu punya suara negara? Karena kalau bandingannya kawin kontrak, tentu negara juga khawatir kalau kawin kontrak dilegal, dilegalkan. Makanya negara lebih nyaman dengan paham NU Muhammadiyah yang masih anti napa? Kontrak. Karena itu akan menjaga ketertiban betul, merusak napa ketertiban. Misalnya wong wedok-wedok bojone ra jelas, kadang si A, kadang si B, darani zina kono akate, ora darani zina ilang pelang-pelang. Kan bingung wong to. Yaitu saya ditanya, Gus itu fenomena apa? Kemudian saya baca kitab yang dikarang oleh seorang dokter fikun nikah. Jadi sekarang di Al-Azhar itu modelnya ada fikun zakat, ada sinten saya Yusuf Qardawi, ada fikun nikah, ada fikun sholat. Sekarang dokter itu sekarang itu lebih spesifik. Yaitu masalah ini kalau cerita, fikih nakal. Dalam fikun nikah itu kan paradok. Sekali nikah terlalu ketat, misalnya dengan syarat terlalu ketat, harus dengan wali dua syahid, kalau wali itu menolak harus syaratnya sampai 3 kali, terus harus 2 marhalah untuk intikol ke wali apa tuh begini, untuk intikol ke sultan tuh begini terlalu berat. Terlalu berat ini akan repot jika bandingannya dengan agak ngono zino. Dia agak ngono apa? Ngurung ngono tenan. Ketika bandingannya ikuti daripada zina, mesti ulama itu rodok longgar gini-gini. Rodok longgar misalnya untuk nikah itu syarat wali akrab, ya, kalau adil bisa diganti hakim. Hakim yang pondok-pondok kadang diganti muhakam, orang yang diangkat napa hakim. Sehingga banyak siswa yang rabi, bapak era setuju kalau faqal marhalaten terus minta kiai kon ngawek. Ngawek. Nah, ucara fatul mu'in jadi muhakam. Karena kalau enggak dibuat solusi begini wis ngempet dasar Islam pas-pasan ae. Iki rawan zina. Tentu ini terus dipermudah. Bandingane zina. Saman rungokno tenan. Ini tak ceritani fikih nakal tapi dalilnya jelas. Bahkan nikah itu fil jahiliyah disahkan. Niki rungokno tenan. Nikah fil jahiliyah napa? Buktinya begini. Kelebihan mbah mayanya Kanjeng Nabi ku taruh kusifa afalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Ciri si keluarga Nabi ku mau sitok zaman mbah bayi cek jahiliyah lah. Gini ku taruh kusifa orang ana sing mbah bayi Nabi ku hasil selingkuh. Selalu songkone. Padahal kah zaman jahiliyah tentu orang nganggo teori sini fatul mu'in, orang ana fatul mu'in. Di orang ana fatul qorib. Di orang nganggo teorine Kanjeng Nabi wong putune urung lahir. Putune sing Nabi urung napa? Lahir. Tapi tetap diarani taraku sifah, ninggal zina. Padahal ciri utama zina iku mergo diarani orane ora neka. Berarti artine babae iki dianggap napa? Neka. Dan nekae dianggap sah. Padahal tentu tidak memenuhi syarat-syarat ketat dalam fikih ing rumah tenan. Antiknya lah dalam fikih, mungkin saya dicek nih sing gigi fikih, di misbah kifat pun bagian boleh ini. Yang jelas kalau aku apal, jadi saya yakin, saya yakin yakinnya. Kue nak salah paham, salam paham dia, mereka juga ngelak ngelak aku. Jadi kira misalnya bantan fikih, kalau kurung kurungin sebangnya dan uangnya kan madep aku. Nah kue dia malah paham, malah repot, malah salah paham. Bukti lagi nyaten, ada seorang musyrik dan musyrika, musyrik dan musyrika. Sekali yang musyrik ini mukmin, itu ingkotoan nikah. Dianggap nikah terputus. Atau sebaliknya satu mukminah ini jadi mukminah ingkotoan nikah. Tapi sekali fil iddah ini kok ada yang Islam. Ya, sekali fil iddah itu misalnya yang belum Islam itu menjadi nopo? Islam. Itu gak usah nikah jadid. Istilahnya zaman nikah. Paham sih? Artinya apa? Kalau zaman nikah artinya nikah yang gagal. umpama fikih terlalu ketat tak muni baleni tetep kudu dibaleni mesti carane disi-disi yo gak as. Sah itu ndak ada fikih bilang gitu. Tetep napa dan depan nikah. Lah niki rungokno. Berarti nikah iku diperketat ben halal, paham nggih? Tapi kok dilonggarno nak bandingane, Bang? Mulane tengene fikih-fikih Imam Suyuti, Imam Nawawi kabeh nak nggih guyonan ku ora barbar. Mulane cara cah nakal wae nang nganggo fikih nakal lah fikih khusuk malah rapper. Ngeten, kula nu nate ro fikih dadi apal hukum-hukum fikih kula. Masih pensiun sih apal. Sampeyan rung pensiun, kula pensiun sik ngalim kula pensiun. Aku lah jadi kayak Quran itu jarang kalau ngomong fikih. Wong wedok, wong putri itu kalau ihram, kalau si itu kan enggak boleh menutup mukanya. Enggak boleh apa? Menutup mukanya. Jadi dia harus kelihatan mukanya. Kebalikan kalau tidak ihram. Kalau tidak ihram kan wajib menutupi semua auratnya termasuk wajah. Untung Abu Hanifah balik loh, wajah orang termasuk apa? Aurat. Mulane fikih Indonesia itu katanya Syafi'i, tapi dalam wajah itu ikut madzhab napa? Hanafi. Karena Syafi'i sebenarnya mengatakan wajah itu juga termasuk napa? Aurat. Untung ulamae do bali lo kabeh. Wah, mbah nek urusan iku ra tok wajah terperasa napa? Aurat. Sehingga fikih Indonesia masalah rayu Hanafi semua. Jadi sapa wong Indonesia Syafi'i nak rayu, nak salah aurat tetep milih napa? Hanafi. Roh milih roh dari sapa santri. Lah nggih namel Safira cadaran. Iya. Lah bapak cadaran ngene ana sing elek. Sing ayu susah nek ana apa? Lah iku terus ana pertanyaan, kalau wajah wajib dibuka ini rungokno niki fikih nakal tapi ini sah. Wajah itu harus terbuka, kan harus terbuka semua. Itu tidak mungkin kecuali ngorbankan sebagian kepala yang harus dibuka juga. Paham nggih, Pak nggih. Karena untuk kasfu jami'il wajhi dengan teori malayatimul wajib ilabi bahwa nopo wajib kan kalau di jilbabi gini kan mesti ada wajah yang tertutup padahal wajahnya harus buka. Apa dia harus mengorbankan sebagian kepala untuk supaya semua wajahnya terbuka karena malayatimul wajib ilabi bahwa nopo wajib. Kayak kita kalau wudhu itu kan wajib basuh moraidok wajah saja tapi harus basuh sebagian rambut karena tidak ada kepastian roto kecuali melibatkan sebagian rambut kan malayatimul wajib ilabi bahwa nopo wajib sehingga yang keharusan kita bakus wajah akhirnya basuh sebagian mana gitu sak sari. Nah sekarang kalau buka wajah apa jadi itu wajahnya dibuka semua termasuk mana bitus sari supaya ada kepastian semua wajah terbuka. Ada ulama yang mengatakan wah nak ngono raju-raju buka samono mari fitnah punya ngarap-arap apa meneh dibuka gitu. Terus ada ulama bantahnya gini dibalik. Nutup kepala ini kan aurat, isi kepalanya perempuan kan? Itu tidak bisa tertutup kecuali ngorbankan nutup sebagian wajah yang wajib dibuka. Ini podo. Jadi ulama harus dibantah. Loh lek podo wae to, lek elek pancara nyek-nyekan, blok goblok. Nek pancen wajib dibuka raine kabeh kan ngorbano rai sing wajib ditutup. Apa ora diwalek wae nutup sebagian wajah demi memastikan tutupe sebagian semua sih? Sira. Ya, untungnya ulama kusuk-kusuk. Milah singiku. Milah singiku. Maksudnya, aduk ngorban sebagian wajah demi nutupi. Sira. Tapi itu sempat bantah-bantahan. Sempat apa? Bantah-bantahan. Ya, bandingannya masul waji ini. Masul waji kan kita harus melibatkan mana fitu sari kan? Padahal tidak wajib kan harusnya. Karena malayatimul wajib ilabi, bapak apa? Nah, masalah uzlah juga begitu. Agama ini tidak jalan tanpa kita ini kumpul wong-wong bid'ah. Wes sekolah-sekolah umum lho, munggo ora ana guru agama, senajan to guru paling ra kanggo. Malah wong ra roh carane cewek, ra roh carane ndonga ji, malah ra roh apa blas. Wes ora golah mulang-mulang, wes ngempet-ngempet lah mulang. Kula niku kurang kecewane kumpul wong, kowe kuat kok. Mulane akhire sing uzlah-uzlah nak jenengan kuat, nak kula boten. Lah kula potongan sing kuat. Tapi ora kuat teman-teman ya bedak mulang mawon bar mulai. Aja sowani nek ora tak undang mari wae iku malah repot niku. Karena itu tadi malayatimul wajib ilabi bapak napa? Kita ndak bisa bayangkan kalau semua kiai itu mutung di tempat-tempat mengajarnya itu enggak bisa bayangkan. Sekolah modern mesti ana drum band, mesti lanang wedok kumpul, mesti ana alat tarian. Tarian seni wong dikategori norsen. Mesti ana gambar, gambar cara Wahabi berhala. Padahal nggih pahlawan wajib. cara Indonesia ayo. Wah, ulama wabi nak nyek Indonesia entak ngamek. Indonesia nyembah asnam jar. Lah kene apa? Garuda iku patung jar. Mlajri wis kon hormat gedhira musyrik jar waktu. Patekno uwang. Wong tu wong Indonesia mbok ulama iku wis bar karo-karuan. Ana wedok kumpul kliru, tarian kliru, dreben kliru, gambar gambar mesti presiden sak wakile dipasang ning sekolah nek mbok gebrolo. Hukume kar malaikat ora mlebu baitan fihi kalbun au suratun. Malaikat tuh gak mlebu omah sing kalbun apa? Suratun. Padahal Indonesia tiap rumah mesti ana gambare presiden dan apa? Presiden. Wong riyen kula gek cilik iku dik usum wong ditangkepi polisi gara-gara gelem masuk gambare Soeharto. Pak Harto tersinggung jagup geting, padahal orang geting dekne, pokoknya dekne ngaku hadis malaikat itu rap nebu, omah sing ono gambare. Nah, sesuai takok kulo, kulo sing ono gambar kok tetep rezeki kulo simpen. Anak mau gambar wedhus sing punya. Lah dadi ini orang-orang tetep gambar wedhus kok. Ya iku bukune anak mau bongi kabeh. Mau anak tenane yo gambar gajah, gambar apa? Gus takok tenan-tenan. Lah iya kowe geting gambar kok nemen-nemen, gambar presiden kok gedhe iki. Wah, anakmu iku ning buku-bukune mesti ana gambar. Gambar wedhus mbok gambar opo? Lah rezeki mangel obong isik kok. Wong kula nate sowan kiai sange fanatik e, Guys. Seorang kiai itu dihadiahi ukiran dari para karena punya murid juga. Dia ukiran manuk niku lho, manuk nopo, manuk kuntul lho nopo. Sebule dawa niku. Wah niku gak gelem-gelem tenan. Sesuai kiai ini jatah kalung, mengukirannya larang, orang gelem, ya emang dasar rapati di lemas. Akhirnya dia kali, pas dulu kok natas diketok, anak ini es mati. Lalu ini aku keluar ajari ngomong, jadi aku kesana gambarnya, tapi ini gulunya mengkulau tata. Jadi pun pas pedot, nak pedot itu apa? Mati. Mereka nak ancaman, kalau ngekei nyok. Aja ni betul sahdi ketok betul apa pun. Nas betul ni. Oh, pas gambar ni kerak moti, penyet gak mati. Orang sahdi ketok gambar separuh leh. Separuh tipis tak kertas juga. Coros sepeda motor ke penyet berdua mati tu betul. Nak bayang no mati, orang sahdi ketok posisi penyet gak nobok mati am. Cara kula nggih nek cara kula pribadi sing mesti haram wis gambar pornografi wis gampang. Sing rukin paham harame ngene. Iku langsung masuk. Ya kan ya. Nek liyane kan gak jelas ya. Ya kan ya. Nek pornografi mesti ya. Eh itu. Cara kula sing mesti gampang di logika yo gambar napa? Pornografi. Nah kalau gambar itu memang perdebatan ulama. Sampe tak critani ini kisah nyata. Sayyid Muhammad itu termasuk modern, sehingga beliau itu mau difoto dan fotonya juga setiap rumahnya santri banyak punya foto Sayyid Sinten Muhammad. Itu guru-guru beliau yang di Yaman itu tidak mau foto. Beliau itu tidak mau foto karena gurunya ini orang alim punya murid banyak, itu punya paspor itu yang tidak ada foto. Jadi iso ning Mekah Sayyid Muhammad gak mau. Wong nak ning paspor ora foto ora usah foto, ditulisi. Jadi kamane hadza mumtaz khosiyah. Jadi ini spesial khusus. Paspor tambah napa? Iku rekomendasine kok presiden, malah ngel-ngel wong agen. Dadi sone Mekah nggo paspor tanpa napa? Foto. Saking fanatike. Nah, Sayyid Muhammad longgar ya, banyak kiai yang longgar. Tapi foto ne Sayyid Muhammad ya. Makanya yang udah yang gampang diharamkan kan foto pornografi. Itu yang gampang napa? Kalau foto-foto biasa itu memang ulama khilaf. Khilafnya memang repotnya di situ itu. Lungguh dong. Misalnya sampean ngaramno foto, rata-rata santri itu punya foto kiainya, rata-rata ahli toreko punya foto mursidnya. Ya memang repot. Ya apa bae kali koyo kiai sing wau. Nah. Diketok. Lah tapi kan foto wis setengah badan toh. Mbah, fotone setengah badan mau Mbah. Kan pun mati, nah setengah badan kan. Ora iso urip. Semoga kan nek pekek sing anti-anti ku seru wepet ten. Wis mat ana wong gak. Ajen ngoten, makanya ini termasuk uzla ge. Saya tadi membandingkan masalah aurat, masalah rok mini, masalah nutupi wajah fil mukhrimah. Itu gue perbandingan masalah uzla di zaman A. Apapun kecewa kita pada masjid, pada musola, pada tempat pendidikan pun ngandel kulo. Pokoknya kalimat tauhid tetap ulang. Nanti malah ndak karu-karuan pun ngandel kulo. Wis ngempet-ngempet mangkel-mangkel. Kulo asline sebagai ulama kadang yo mangkel karena enggak ada desain masjid yang nuruti fatwanya ulama. Mesti mewah desain masjid sekarang pasti mewah. Padahal ulama karepe ora mewah-mewah, sementing go ngaji, go itikaf. Enggak menarik fatwa ngoten niku mboten napa? boten menarik. Masjid atok lek. Wes barang lek dikunci, mergo barangnya mewah-mewah. Lah iya masjid dibangun nggo itikaf malah barang mewah napa? Dikunci. Lah tapi pengurus takmir karo agama ngene iku keputusan ngene disepakati. Lah kiai ya pengusul nggo itikaf dikunci ora menarik. Ngrotot-rotot iki semarat ra urun ngomong wis marat. Gak mati. Kena wong ra urun ora mati. Ora mati. Coba kiai ora ngempet piye wong keadaan masjid pun ngoten. Ya tapi misalnya kayak mutung terus mau jumatan neng masjid tapi milih neng lapangan malah lu kiai kok jumatan neng apa mutung koyok saya mau ora jumatan malah aneh meneh keramat pas-pasan aja rajum masa kulo misalnya rajumatan lawas sungkan masa sampean tertutup mohon wah tetep tutup kiai gen kulo yo nasi rajumatan teng songan kilo gen kira kulo ngerti aku bah jinan wong alim ratu jumatan nona cuma ngelucu mikir memang gede itu adu pitik. Pegawai ada tu pite, agar tuang protes. Bah, jadi tu pite karam, jadi ada tu pite. Jadi siapa kau tu pite? Olahraga no pite. Wah, kena gaya anting-anting kau serempet tu. Payah nenek. Saya mulai Rian Pangeran juga duwe, kiai-kiai juga tadi aku duwe. Zaman Rian, ono lama top-top ya ono Abu Nawas. Terus penggawaan aku neng terminal, cara mereka teng terminal, teng gudang-gudang, kuai kuluyuran. Ya tapi akhirnya jadi wali. Nyatanya tetap jadi apa? Abu Nawas tu genda. Dia tu penyair. Uripe aku yo ngamen. Cara saat ini apa? Ngamen. Lalu sama tak ceritanya. Abu Nawas konangane wali gara-gara dia tu pengamen. Gak lucunya muasa airnya dia tu muji khomer. Muji apa? Khomer. Khomer ni wara. Isek. Junun. Sudah gila. Orang ngira dia itu orang abangan karena sairnya muji napa? Adiknya konangan wali gara-gara ngeten. Zaman itu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi seangkatannya Imam Malik. Seangkatannya sinten? Imam Malik. Harun Ar-Rasyid niku ya jenenge manusa raja. Ngarep wae raja ora ngarep babonane sitok. Mesti bojo ku akeh. Wis walhasil Imam Malik niku Harun Ar-Rasyid itu mlaku-mlaku. Roh sebagian karyawane pokoke wayu dene ora iso turu. Kos kuadung roh pas adus mbiye di 100 dhisik mari rangan wis umur sira sing nggo cedhek 100 ning kolam wis malah karo-karuan. Lah Harun Ar-Rasyid itu wong saleh, nak ngajak zina iku wedi dosa. Tapi nak ora dilaksanakno iku ora iso turu. Makane dekne ku nak kemane nak ra dilakoni ora lega, dilakoni wedi napa? Dosa. Terus bengah pikir iso turu, ketap ketep. Akhire dekne ngongkon, lha iki cerita-ceritane. Eh dong golekno penyair-penyair mitu gerbang. Ben aku lagi lali cawe itu gue ngarap gue mania sair. Jadi ono kata-kata mutiara itu terus wali terus seneng. Dudang, dudang sairnya sanggernya Erno slonang slonong. Orang ini raka cili sampai bunti pula balik. Terakhir gue benar apa? Benar apa cerita balas? Pokoknya nak wonten rambut terurai, nganti sak menten men. Woi dari itu gue bisa ketilah. Semua cerita. Akhirnya cerita, lu pengin ceng aku. Lho boten kula wonten pintu gerbang. Njenengan pirsa piyambak gerbang itu tutupan. Mulai ku mikir Harun Ar-Rasyid, saya kira wong biasa mikir. Ya mulai ku terkenal sinten Harun Ar-Rasyid niku sinten Abu Nawas niku apa? Wali. Ternyata semua kata somer yang di syairnya dia itu makna nomor villa. Majnun apa? Villa. Makanya dia sempat ada syair Rokos wija juwa rokotil khomru wa tasabaha fatasa kalal amru faka'an nama amrun wala kodaku waka'an nama kodakun wala khomru. Beda tipis antara gila dan wali itu sedikit sekali. Seakan-akan wali yang gila atau gila yang wali. Karena hidupnya ini terkenal. Koyok gelas, gelas putih sekali yang diisi oleh air yang putih sekali. Itu faka'an nama kodakun wala khomru. Seakan-akan ini gelas yang tanpa air. Atau air yang tanpa nopo gelas. Wah, terkenal wali terus nih. Menangan deh terakhirnya akhir hayat dikenang sebagai wali. Lah Gus Dur iku pengagum berat sinten Abu Nawas. Ane dene tau diarani Majnun yo tau diarani wali. Mong dene kiblate sinten Abu Nawas. Lho kula nunggu duwe tag arape karangane Abu Nawas, masih tag arep. Sampeyan kan duwe sing versi kumi itu. Bola-balik arah ulais dene somek. Terus cerita seri neng KR boleh ngopos. Ya tapi si apa? Maksudnya si. Wah dalilnya lumayan kan. Emang tahu raja kira iso turu. Kabeh tukang cerita kon iso nurokno raja. Akhirnya cerita wasik, raja malah ratu. Angger cerita wasik, malah raja raiso napa? Nang Abu Nawas diundang. Niku raja, wonten semut niku petualangan. Lah dene roh kuping niku penasaran, mlebu ya. Mergo kepengin menjelajahi dunia kuping. Bareng tok jero niku ra mboten enak le raja. Ambune ra enak kuping. Metu malih. Bareng tu malih, penasaran durung sukses penelitiane kok metu mlebu malih. Bareng tok jero mlebu malih, metu malih. Tipulan dibaleni nganti ping 19 sampe. Terus rajane wis turu-turu ra enak tinggal turu. Padahal lombane sing menang sing iso nurukno sapa? Menang deh. Mergo liyane wis crita urut. Lah rajane kan ngrungokno bareng sak jam rong jam. Lho, jebul aku ora turu, kliru kowe. Kada Abu Dawas yo. Penasaran mlebet malih, mambu metu malih. Mundrani yo. Al-Fatihah. Ya kan aku tuh ya kan saya ini Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka bi'annal kalhamda la ilaha illallah. Ya bati as-samawati wal ardi ahayyu ya qayyum. Anna rika nahnu wa zuriyatuna rasulullah ke Muhammad dan rasulullah itu alihim ayat ila yu'adhimu kitab al-hikmat wa syantibna kan tal waghfir lana wa liwalidina wa limashayikhina liman ahabna wa liman ajra hadha al-khaira fi hadhihi as-sa'ah. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil-mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.